Siapa sih yang gak berbunga-bunga kalau ngerasain cinta? Cinta terasa indah loh ketika menghinggapi siapa aja. Bukan hanya ABG, perjaka, atau gadis saja. Yang sudah tua pun pasti gak mau ketinggalan kalau ngomong cinta. Ya, cinta itu memang pemberian Allah yang wajib kita syukuri. Sebagaimana rasa marah, rasa suka, rasa senang, rasa benci, ya semua itu memang dari Allah sih. Kan kalau kita mau marah, ya harus dimanage rasa marah itu. Gak bisa main marah-marah ke sembarang orang. Ya kan? Kalau mau suka, ya ada aturannya lah. Jangan main ambil-ambil aja kan. Sebenarnya kalau ngomongin cinta itu, Allah udah kasih aturannya loh. Loh, emang Mas Bu loh, kalau kita sembarang mencinta, C-I-N-T-A, nanti terjerumus zina, Z-I-N-A. Wih, jangan dianggap sepele Mas. Zina dosanya gede bener. Sampai saking gedenya tuh yang namanya zina. Dalam syariat Islam, orang berzina harus dicambuk loh dua-duanya. Bahkan, kalau yang udah pernah nikah, harus dirajam sampai mati. Hihi, na'udzubillah min dzalik. Lah, Mas, sekarang gini pertanyaannya. Kan cuma berduaan aja. Gak ngapa-ngapain kok. Cuma pandang-pandangan. Ya, senyum-senyum dikit lah. Yang penting kan gak disertai hawa nafsu. Gini mbak, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah dekati zina mbak, bahaya. Kita ini kan makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka dia yang lebih tahu tentang kita. Dan udah bikin panduan buat hidup kita lah. Iya kan? Berarti termasuk pacaran dengan segala macam yang disebutin tadi itu namanya mendekati zina. Nah, gak boleh tuh. Lah sekarang kalau kita cuma chatting aja, SMS-an, atau hubungan jarak jauh gitu loh, telepon-telepon, boleh gak sih? Alah, udah deh. Tahan aja. Tundukkan pandangan kita. Pelihara kehormatan kamu. Salurkan rasa sayang kamu buat istrimu nanti. Dan pacarannya ntar aja mas kalau udah nikah. Wih, lebih tenang dan lebih seru loh. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menahan pandangan mas. Ya, apalagi yang lebih jauh dari itu. Allah sayang banget mas sama pemuda dan pemudi yang taat dan menjaga diri juga kehormatannya mas. Supaya gak ingat sama cinta terus, penuhi hari kamu dengan kegiatan bermanfaat. Belajar, beramal soleh, berdakwah, dan banyak yang lainnya lagi mas yang bisa kita lakuin dalam Islam. Untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin mas. Banyak loh yang butuh bantuan kamu. Banyak juga yang butuh dapat hidayah kayak kamu. Dapat hidayah dalam ketaatan mas. Wah itu luar biasa. Terus kalau ada yang bilang kuno gimana? Nggak ngetren. Wih, justru orang yang asing kayak gitu mas, keren di sisi Allah. Allah bangga dan memuji-muji pemuda yang taat kepada Allah. Sekarang mau dipuji sama manusia apa mau dipuji sama Allah mas? Ayo. Gitu ya. Terus gimana dong kalau masih nggak kuat? Masih pengen punya pacar, gak kuat. Lah, apa kata Rasulullah? Rasulullah punya solusi mas. Kamu disuruh puasa. Terus, kalau masih gak kuat gimana? Ya, Rasulullah nyuruh kita nikah mas. Minta nikah aja sama orang tua kamu. Nikah muda lebih selamat. Karena memang di masa-masa penuh godaan kayak gini. Insya Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Jadikan hidup kamu lebih bermakna. Jadilah pemuda yang taat dan bermanfaat buat orang lain. Insya Allah kamu akan lebih bahagia. Insya Allah akan lebih seneng mas kalau cintanya buat nanti kalau udah nikah.